Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, alhamdulillah sesaat lagi kita akan menyongsong bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, di mana di bulan ini amal baik akan dilipat gandakan. Dan semoga kita di bulan Ramadan ini diberi kesiapan untuk mengisi bulan Ramadan dengan amal ibadah yang baik. Salah satunya adalah dengan menyaksikan Tafsir Al-Misbah bersama saya Irgi dan tentunya dengan Bapak Quraisy. Assalamualaikum Pak Quraisy. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Pak Quraisy? Alhamdulillah. Ya, dan pemirsa, bersama kami di sini juga sudah ada teman-teman yang juga akan bersama-sama kita di sini. Mas Hendy, pemilik dari Baba Raffi. Dan juga istrinya ya, Mbak Nilam Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah hadir di Tafsir Al-Misbah. Terima kasih. Dan pemirsa, dalam episode kali ini kita akan mengawali pembahasan makna Al-Qur'an dari surah Thoha. Dan secara garis besar di ayat 2 surah Thoha ini, ayat 2 surah Thoha ini mengatakan bahwa Al-Qur'an menjadi sumber kebahagiaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk lebih jelasnya lagi mengenai surah Thoha ini, kita akan mendengarkan penjelasannya langsung dari Bapak Quraisy. Silakan Pak Quraisy. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berbicara tentang surah Thoha. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun-tahun sebelumnya kita hampir menafsirkan setiap ayat dari satu surah. Tapi itu memakan waktu yang cukup lama. Kali ini, bahkan sejak tahun yang lalu, kita menjelaskan secara umum kandungannya, lalu kita memilih ayat-ayat tertentu untuk kita bahas. Yang pertama, surah ini turun di Mekah, sebelum Nabi Hijrah. Surah ini terdiri dari 135 ayat. Kandungannya bisa kita katakan terdiri dari 4 atau 5 tema pokok. 8 ayat pertama itu berbicara tentang turunnya Al-Qur'an, tentang keagungannya, tentang bahwa dia diturunkan oleh Tuhan pencipta bumi dan langit yang memiliki nama-nama yang maha indah. Yang kedua, itu sekitar 80 ayat, dia berbicara tentang kisah Nabi Musa. Mulai dari perjalanannya dari Madian menuju ke Mesir dengan berbagai peristiwa yang dialaminya. Yang ketiga berbicara tentang hari kemudian. Yang keempat, sedikit merinci tentang Al-Qur'an. Yang kelima, itu kandungannya nasihat. Jangan sampai terlena sehingga mengabaikan tuntunan-tuntunan agama, karena itu dapat mengakibatkan seseorang hidup merana di dunia ini dan di akhirat nanti. Itu kira-kira uraian surat Thoha. Baik, Thoha. Itu nama surah ini. Ada yang menamainya juga surah Al-Kalim. Kalim itu berarti yang berbicara atau yang diajak berbicara. Nah, Allah yang berbicara, Musa yang diajak berbicara. Di sini ada uraian tentang kalam Allah, pembicaraan Allah dengan Musa. Sehingga dia dinamai surah Al-Kalim. Dari kata kalam. Thoha itu beda-beda pendapat ulama tentang apa arti Thoha. Ada yang berkata Thoha itu berarti wahai tokoh. Yang dimaksud dengan tokoh di sini adalah Nabi Muhammad. Itu sebabnya ada juga ulama yang menyatakan salah satu nama Nabi Muhammad itu adalah Thoha. Jadi di samping Muhammad itu Thoha. Ada banyak nama-nama beliau. Ada lagi yang berkata Thoha itu sebenarnya kesingkatan dari dua kata. Tho itu tahir, suci. Ha itu hadi, pemberi petunjuk. Jadi kalau kita gabung semuanya, wahai tokoh yang Allah berbicara kepadanya, wahai tokoh yang suci dan memberi petunjuk. Itu kira-kira arti Taha. Taha, Allah menyerunya, wahai Nabi Muhammad, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Quran ini sehingga menjadikan engkau sengsara, menjadikan engkau memikul beban yang luar biasa. Kaum musyrik menyadari bahwa Nabi Muhammad berusaha keras untuk memberi mereka tuntunan, walaupun mereka beranggapan bahwa tuntunan itu keliru. Jadi Nabi Muhammad berusaha keras melampaui batas kemampuan beliau. Allah menegur, wahai Nabi Muhammad, tidak usah melampaui batas kemampuan. Tugasmu hanya menyampaikan, bukan tugasmu mengislamkan orang. Ini yang kita harus garis bawah ya, apalagi sekarang ya. Sampaikan kebenaran, soal dia mau terima atau tidak, itu bukan tugas seorang pemberi peringatan. Di sisi lain, kita ingin garis bawahi bahwa di dalam surah ini dan dalam surah-surah yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menekankan bahwa seseorang tidak akan dibebani melebihi kemampuannya. Nabi Muhammad bahkan dalam beberapa ayat itu disebutkan bisa jadi karena terlalu menggebu-gebu berharap semua orang memeluk agama Islam, beliau tersiksa sampai hampir-hampir terbunuh. Tuhan, kami tidak menurunkan kitab suci ini untuk menjadikan kamu terbebani dengan beban yang sangat berat. Ya. Dan itulah prinsip ajaran Islam. Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Jangan pernah berkata bahwa salat lima waktu itu misalnya yang wajib, oh itu melebihi kemampuan. Kalau ada yang berkata begitu, dan memang itu melebihi kemampuannya, bisa diturunkan. Orang yang sakit tidak bisa berdiri, duduk. Ya. Karena agama ini tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Baik. Ya, Pak Quraish, menarik sekali tadi bahwa di awal surat Toha sendiri Allah mengatakan bahwa tidak memberikan kesusahan. Tidak, ya. Ya, tidak akan memberikan kesusahan. Jadi kita nanti akan mendengarkan lagi pembahasan mengenai surat Toha ini, pemirsa. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Ada takut yang menimbulkan Anda antipati kepadanya. Tapi ada rasa takut yang menimbulkan Anda senang dan ingin mendekat tapi takut. Ya, baiklah pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan kita masih dalam pembahasan surat Toha bersama Bapak Quraish Shihab. Baik, Pak Quraish Shihab, boleh dilanjutkan lagi pembahasan kita mengenai surat Toha ini? Baik. Ayat pertama dan kedua tadi kita sudah jelaskan. Ya. Wahai tokoh, wahai Nabi Muhammad, kami tidak menurunkan kepadamu Al-Quran ini sehingga engkau menjadi tersiksa. Melaksanakan tugasmu melebihi kemampuan. Nah, kalau demikian, untuk apa Al-Quran ini diturunkan? Dijelaskan selanjutnya. Illa tadzkiratan liman yakhsha. Tetapi kami menurunkannya ini sebagai cara untuk mengajak orang mengingat. Mengajak untuk mengingat. Saya tidak ingin memakai kata peringatan. Karena biasanya kata peringatan itu ada ancamannya ya. Yeah. Mengajak orang mengingat. Siapa yang diajak itu adalah siapa yang yakhsha. Biasa diterjemahkan yang takut. Mengingat neraka. Sehingga dia takut. Yeah. Kita ingin melihat begini. Takut itu bermacam-macam. Dalam bahasa Al-Quran banyak istilah untuk kata takut. Ketika Anda takut pada singa, Anda lari. Gitu. Ketika Anda takut tidak lulus, Anda belajar. Kalau Anda takut kepada Tuhan, bagaimana? Anda mendekat. Ada takut yang menimbulkan Anda antipati kepadanya. Tapi ada rasa takut yang menimbulkan Anda senang dan ingin mendekat tapi takut. Ya kan? Ada orang, saya kagum pada dia. Tapi mau mendekat rasanya gak berani karena dia menunggu bawah. Ya. Nah, itu arti yakhsha. Takut disebabkan adanya wibawa, adanya kehebatan, takut yang disertai rasa kagum. Kita terhadap Allah itu mestinya begitu. Takut tapi ada rasa kagum. Ini hebat sekali, sifatnya sangat besar, cintanya sangat besar. Nah, Al-Quran diturunkan menurut ayat ini untuk menjadi ingatan bagi orang yang ingin mendekat kepada Allah takut, dan orang yang terdapat di dalam dirinya pengetahuan tentang Tuhan sehingga dia kagum dan mendekat kepada-Nya. Itu tujuan Al-Quran. Jadi bukan nakut-nakuti loh. Ya. Bagus. Tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati al-ula. Dia turun sedikit demi sedikit. Al-Quran itu turun dalam 22 tahun. Sedikit demi sedikit turun dari siapa yang menciptakan bumi dan aneka langit yang maha tinggi. Langit banyak, aneka bumi. Nah, yang penting kita garis bawahi di sini, kalau Al-Quran itu diturunkan oleh pencipta langit dan bumi, pencipta alam raya, maka tidak mungkin ada ayatnya yang bertentangan dengan hakikat ilmiah. Karena Tuhan penciptanya, dia yang menjelaskan. Ya kan? Tidak mungkin. Kalau bukan dia pencipta, ya, mobil, pabrik itu paling tahu apa ini mobil. Kalau bukan pabriknya, boleh jadi tidak. Nah, ini Al-Quran diturunkan oleh Tuhan yang maha pencipta langit dan bumi dan langit. Ada hal yang ingin kita garis bawahi lagi. Dia mendahulukan penyebutan bumi dari siapa yang menciptakan bumi dan langit. Kenapa? Dia turun dari yang maha tinggi, Allah, ke bumi. Itu sebabnya kita perlu membumikan Al-Quran. Jangan jadikan dia di awang-awang. Biar dia turun ke bumi supaya kita membangun bumi ini, kita melaksanakan ajaran-ajarannya yang membumi. Jangan taruh di atas rak. Ya kan? Harus membumi. Itu mengapa Pak Quraiz, Al-Quran itu memang disebutkan bahwa memang untuk segala zaman ya Pak Quraiz? Iya, untuk segala zaman. Untuk segala zaman. Betul. Nanti penafsirannya bisa berbeda-beda. Tetapi tidak keluar dari teks ayat itu. Ya. Siapa itu Tuhan pencipta yang menurunkan Al-Quran, pencipta bumi dan langit itu? Dia adalah Ar-Rahman, Tuhan yang maha pengasih. Saya ingin garis bawahi dulu kata Rahman. Kita ada Rahman, ada Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu adalah yang memberi rahmat untuk semua makhluk. Di dunia, kalau Rahim itu pemberi rahmat bagi yang taat di akhirat. Di dunia ini Allah Rahman, memberi rahmat semuanya. Tumbuhan dapat rahmat, binatang dapat rahmat, muslim dapat rahmat, kafir dapat rahmat. Semua itu Rahman. Selama di dunia ini tidak ada yang tidak mendapat rahmat Tuhan. Okay. Yang berkuasa, yang kalau kita terjemahkan secara harfiah, yang bersemayam di singgasananya. Maksudnya begini, arsy itu singgasana. Siapa yang berkuasa di singgasana, dia menguasai segala sesuatu di wilayahnya. Allah berkuasa di alam raya ini. Seorang raja punya singgasana dan berkuasa. tetapi kekuasaannya terbatas. Seorang raja bisa mendelegasikan suatu tugas. Presiden mendelegasikan ke gubernur, bupati, dan sebagainya. Dia tidak tahu secara rinci apa yang dilakukan oleh gubernurnya. Ya. Apalagi kepala desa. Tapi Allah bisa mendelegasikan, tetapi dia tahu secara rinci apa yang dilakukan oleh mereka. Itu arti Ar-Rahman Al-Arsyistam. Baik, Pak Quresh, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai surat Toha ini, dan nanti juga Pak Quresh akan menjawab beberapa pertanyaan dari masyarakat yang sudah kita rangkum. Dan itu pemirsa, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Jadi Al-Quran ini ingin menjelaskan bahwa Tuhan itu indah, Tuhan itu baik, Tuhan itu tidak kejam. Kalau ada kemarahan bukan karena sifatnya yang marah, tapi karena perlakuan Anda. Baik pemirsa, masih dalam Tafsir Al-Misbah dan kita masih dalam pembahasan surat Toha, di mana tadi Pak Quresh tengah menjelaskan mengenai Ar-Rahman. Baik Pak Quresh, silakan dilanjutkan. Kita lanjutkan. Jadi Ar-Rahman tadi. Iya. Jadi Allah itu Rahman. Rahman. Pelimpah kasih untuk seluruh makhluk di permukaan bumi ini. Dia berada di dalam dua tanda petik berada sebenarnya. Dia wujud dan menguasai singgasana alam raya ini, sehingga lahu miliknya, ciptaannya, pengaturannya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, serta apa yang berada di antara langit dan bumi, juga apa yang berada di dalam perut bumi. Tidak ada lagi yang ada. Semua langit, bumi, apa antara langit dan bumi, dan apa yang berada di tahta sara. Sara itu artinya tanah. Ada yang berkata tanah yang basah, tapi maksudnya di sini di perut bumi. Seluruh semua alam diciptakan, dikuasai, dan diatur. Baru dia katakan, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau engkau mengeraskan suaramu dalam bercakap, maka ketahuilah bahwa bukan hanya itu yang diketahuinya. Dia mengetahui rahasia dan apa yang lebih rahasia dari rahasia. Apa itu yang lebih rahasia dari rahasia? Kita bercakap, suara saya terdengar, Anda dengar, pemirsa dengar. Saya bisa berbisik pada Anda. Hanya Anda dan saya dengar. Itu rahasia. Betul. Nah, ada yang lebih rahasia dari rahasia. Rahasia diri sendiri? Kalau Anda ketahui itu rahasia. Rahasia yang lebih rahasia dari rahasia adalah apa yang pernah Anda lakukan atau alami tapi Anda sudah lupa. Ingat waktu lahir. Ingat berapa lama Anda salat. Rahasia, lebih rahasia dari rahasia. Allah tahu itu semuanya. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada penguasa, tidak ada Tuhan pengatur alam raya ini kecuali Dia. Dia memiliki nama-nama yang maha indah. Kita garis bawahi, Dia tidak berkata atau kita tidak terjemahkan nama-nama yang terindah. Kalau saya berkata terindah, kalau saya berkata Allahu Akbar, terjemahannya apa? Allah Maha Besar. Maha Besar. Saya tidak berkata Allah yang lebih besar. Karena kalau Anda berkata lebih, Anda membandingkan sesuatu dengan yang lain. Allah tidak bisa dibandingkan. Karena itu kita berkata Allah Maha Besar. Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Kalau indah, jadi Al-Quran ini ingin menjelaskan bahwa Tuhan itu indah, Tuhan itu baik, Tuhan itu tidak kejam. Kalau ada kemarahan bukan karena sifatnya yang marah, tapi karena perlakuan Anda. Saya kira itu yang kita bisa tangkap beberapa hal dari apa yang dijelaskan oleh ayat. Baik Pak Quresh, mengenai nama-nama Allah ini, bahwa tadi juga disebutkan bahwa Allah tidak ada yang melebihi Allah. Mungkin Pak Quresh bisa menjawab satu pertanyaan yang sudah kita tampung melalui masyarakat melalui video ini, Pak Quresh. Mari, ya. Nama saya Nia dari mahasiswa Universitas Esa Unggul. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya menamai nama anak dengan nama-nama Allah dan bagaimana batasannya? Terima kasih. Silakan Pak Quraisy. Nama-nama Allah banyak. Ada nama yang tidak boleh digunakan untuk menamai satu makhluk pun. Kalau saya berkata Allah adalah nama Allah, atau Rahman adalah nama Allah, maka ini nama khusus tidak bisa digunakan oleh manusia. Apa itu? Allah, jangan namakan anak Anda Allah. Allah. Mestinya jangan namakan anak Anda Rahman. Karena itu nama khusus Tuhan. Kalau mau menamakannya dengan Rahman, tambah di depannya abd, hamba Allah yang Maha Pengasih. Memang ada nama-nama Allah yang juga bisa disandang oleh manusia. Seperti Rahim. Rahim. Ibu kita katakan Rahim, Maha Pengasih, ya kan? Itu bisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilukiskan sifatnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi, mulia. Kita berkata yang Maha Mulia. Jadi ada nama yang bisa kita ini, tetapi sebaiknya, saya berkata sebaiknya, semua nama yang diambil dari nama Allah didahului oleh kata hamba. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, Abdul Syakur, ya kan? Al-Sufai'an. Dan nama itu adalah doa. Ketika Anda menamai anak Anda dengan Abdul Syakur, Anda berdoa semoga dia menjadi seorang yang meneladani sifat Allah syakur sesuai kemampuannya sebagai makhluk. Saya kira itu. Ya. Baik, mudah-mudahan terjawab. Dan kami memberikan kesempatan kepada Mas Hendy di sini dan juga Mbak Nila, mungkin ada pertanyaan kepada Pak Quraisy, silakan. Ya, Pak Quraisy, saya mau bertanya tentang berbisnis, Pak Quraisy. Oh, iya. Jadi bagaimana kuncinya agar sukses berbisnis baik di dunia maupun di akhirat agar berkah? Ah, iya. Ini penting nih. Bagus, bagus, bagus. Berbisnis, bisa Anda berbisnis dengan mengajak Allah berbisnis dengan Anda. Bisa juga Anda berbisnis dan mitra Anda, Anda berbisnis dengan Allah. Jadi ada berbisnis bersama Allah, ada berbisnis dengan Allah. Pada prinsipnya, kalau Anda mau berbisnis dengan Allah, ketahuilah bahwa ketika Anda mengajaknya berbisnis, Anda harus menyesuaikan diri dengan apa yang disukainya. Ya kan begitu? Ya. Kalau ada orang mau berbisnis dengan Anda, apa Anda mau berbisnis dengan dia kalau sifatnya itu pengkhianat, penipu? Anda ingin berbisnis, mengajak Allah. Mari ya Allah, saya ingin berbisnis menghadapi si A, tapi saya mau ajak Anda bersama saya. Nah, harus mengetahui apa yang disukai Allah. Karena itu misalnya, kalau mau berbisnis dengan Allah, mau dapat ini, mengajak ya Allah, saya ingin bersama-sama kamu, bantu saya untuk ini. Syaratnya yang pertama, bismillah. Mohonlah bantuannya. Karena ini tadi kita katakan, dia penguasa alam raya. Bagaimana Anda dapat sukses kalau yang Anda ajak Anda khianati? Bisnis ajaklah dia bersama. Ya. Ya kan itu. Yang kedua, jangan melakukan pelanggaran, karena begitu Anda melakukan pelanggaran dia menarik diri. Ada hadis Qudsi menyatakan saya ini yang paling baik bersyarikat. Kalau ada saya berbisnis dengan seseorang, lantas dia bersyarikat dengan mengambil orang lain bersama saya, bagian saya kasih dia, saya menarik diri. Mau sukses, perhatikan ini. Nah, ketika Anda berbisnis dengan Allah, jadi teman Anda berjual beli, dalam berbisnis dengan seseorang diminta untuk memilih yang paling disukai oleh pelanggan. Iya. Kalau tidak, tidak laku bisnis Anda. Iya kan? Nah, carilah apa yang paling disukai Tuhan supaya Anda bisa berbisnis dengan Tuhan. Iya. Bagaimana Mas Hendy, terjawab? Ya kira-kira seperti itu. Saya ada buku namanya Berbisnis dengan Allah. Nah, itu saya jelaskan, baca lagi. Biar lebih sukses lagi kerjanya. Amin, amin, amin. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Tentu saja saya ingin katakan begini, ulama beda pendapat, bisakah kita memberi nama kepada Allah dengan mengarang nama itu? Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan kita masih dalam pembahasan surah Thoha. Dimana tadi juga kita sudah mendengarkan pertanyaan dari Mas Hendy. Ya, kami memberikan kesempatan kepada Mbak Nilam apabila ingin memberikan pertanyaan kepada Pak Quraish. Silakan. Mungkin terkait dengan surat At-Toha tadi, Pak Quraish, apakah ada nama lain dari Allah selain 99 nama yang Asmaul Husna? Asmaul Husna. Banyak. Atau kalau kita mau berkata banyak sekali. Mm-hmm. Itu 99 nama itu disebutkan Nabi dalam suatu hadis. Itu yang populer. Sebenarnya banyak. Nah, ada yang menghitung yang banyak sekali itu menghitung sampai 1000 nama. Kalau di dalam Al-Quran ada yang pernah meneliti kata-kata yang menunjuk kepada Allah itu sekitar 270-an, 280 nama. Tentu saja saya ingin katakan begini, ulama beda pendapat, bisakah kita memberi nama kepada Allah dengan mengarang nama itu? Bisakah kita menamai Tuhan perekayasa? Dia kan yang merekayasa segala sesuatu. Nah, ulama-ulama berkata, janganlah memberi nama. Carilah nama-nama yang disebut di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Karena memberi nama itu yang paling tepat diberi nama itu adalah nama harus sesuai dengan sifatnya. Sedangkan kita tidak bisa mengetahui Allah secara sempurna. Ya kan? Sehingga memberinya nama jangan sampai melebihi atau kurang dari nama itu. Itu sebabnya Imam Ghazali ada berkata begini, kita harus memohon ampun kepada Allah ketika kita memujinya. Jangan sampai pujian kita kurang dari yang semestinya. Atau jadi ya, kita nama-namanya kita apa yang disebut dalam hadis. Nanti di ayat lain itu ada dikatakan, Allah memiliki nama-nama yang maha indah, berdoalah dengan menyebut nama-nama itu. Nah, kalau Anda mau rezeki, berdoalah, ya Razzaq, wahai pemberi rezeki. Kalau Anda mau kekuatan, berdoalah, ya Qawi. Kalau Anda mau pengampunan, berdoalah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Karena itu nama yang diberikan olehnya, itulah yang paling tepat, walaupun substansi dari sifat itu tidak dapat terjangkau oleh kita. Saya kira begitu. Jadi tandanya kita ini sekarang kalau misalnya mau punya anak lagi, kayaknya harus buka buku lagi. Pak Quraish, ya baik. Pak Quraish, mungkin ini pertanyaan dari saya. Tadi memang kan dikatakan di sini bahwa Al-Quran menjadi satu sumber kebahagiaan. Sementara kita kalau membaca ayat suci Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang kita tidak pahami. Nah, bagaimana kita untuk bisa memahami ayat-ayat yang memang sulit untuk dipahami? Begini dulu. Siapa yang berkata sulit untuk difahami, boleh jadi orang yang sulit bagi Anda tidak sulit bagi yang lain. Bisa kan? Betul. Kalau itu belajarlah. Namun demikian, ada memang ayat-ayat yang dalam rinciannya sulit terjangkau oleh akal kita. Seperti ini tadi sekarang, sifat-sifat Tuhan. Kalau kita misalkan kita berkata dalam Al-Quran ada kalimat tangan Tuhan di atas tangan mereka. Memangnya Tuhan punya tangan? Tidak dapat tergambar oleh banyak orang. Kecuali kalau saya menafsirkannya secara metafor, tangan Tuhan itu kuasa Tuhan, bisa kan? Tapi ada yang tidak mau menafsirkan begitu. Jadi dia berkata, sudahlah, ini Tuhan lebih tahu. Pernah Sayyidina Umar baca ayat wa fakihatan wa abba. Apa artinya abba ini? Terus dia berkata, udahlah, enggak usah cari. Yang penting Tuhan menurunkan buat kita rezeki, ada buah-buahan, kita laksanakan, itu saja. Jadi ada hal-hal yang tidak terdapat terjangkau oleh nalar kita. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan metafisika. Saya kira begitu. Jadi fungsi dari pengajian-pengajian itu adalah untuk memahami lebih dalam lagi mengenai Al-Quran. Baik, pemirsa, kita akan kembali lagi dengan pembahasan berikutnya. Masih bersama dengan Pak Quraisy Shihab. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Jadi ayat ini punya kisah dengan Sayyidina Umar yang sangat-sangat memberi pelajaran bahwa Al-Quran itu kalau kita menyuka hati, dia akan menyentuh hati kita, apapun kerasnya. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah, masih bersama dengan Bapak Quraisy Shihab dan juga tamu kita yang sudah hadir di studio, Mas Hendy, pemilik Babar Rafi dan juga istrinya, yaitu Mbak Nilam. Baik, Mas Hendy juga Mbak Nilam, kita masih ada waktu, apabila ingin bertanya dengan Pak Quraisy, silakan. Saya ingin bertanya Pak Quraisy tentang leadership, bagaimana untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang amanah. Wah, ini berhubungan dengan bisnisnya mereka. Silakan Pak Quraisy. Begini, sebenarnya tipe kepemimpinan yang dikehendaki itu adalah yang memiliki sifat-sifat dasar. Sifat-sifat itu tercermin dalam sifat-sifat para nabi. Tentu kita tidak bisa mencapai puncak itu, tapi ada beberapa sifat. Yang pertama, amanah. Yang kedua, cerdas. Yang ketiga, jujur. Kesungguhan. Yang keempat, terbuka. Menyampaikan apa yang mesti disampaikan. Itu empat. Nah, kalau kita garis bawahi, amanah. Amanah itu terambil dari akar kata aman, iman, terpercaya. Amanah adalah menerima sesuatu karena Anda dipercaya. Dan Anda dipercaya oleh pemberinya bahwa barang yang Anda terima itu Anda akan pelihara dan Anda akan kembalikan jika diminta. Itu amanah. Sehingga orang yang tidak memiliki amanah culas. Orang yang tidak memiliki amanah tidak memiliki iman, tidak dipercaya. Nah, ketika saya berkata menerimanya, saya harus memeliharanya, karena dalam amanah itu ada keamanan. Yang aman juga adalah barang yang Anda terima itu, sesuatu yang Anda terima itu aman, sehingga kalau rusak Anda harus pelihara, Anda harus perbaiki, itu amanah. Nah, amanah ini harus Anda bawa terus kemanapun Anda pergi, sekaligus Anda harus taruh di atas kepala Anda. Sehingga kalau ada yang, karena Anda bawa terus, Anda pelihara terus. Karena Anda meletakkan di atas kepala Anda, maka Anda bisa bersedia berkorban demi amanah itu. Dulu kita punya orang tua-tua, kalau diberi uang, tolong ini amanah uang saya. Itu dia simpan uang itu bukan hanya nilainya yang dia kembalikan, uangnya sendiri dikembalikan. Kamu terima uang baru 100 pes, ya kan? Yes. Ini kembali, ini amanah. Menyampaikannya dengan sempurna. Jadi kalau Anda menyampaikannya kurang sedikit, Anda tidak amanah. Jadi walaupun kembalikan diberi 100 ribu, kembalikan 99 ribu, 1000 Anda tidak kembalikan, Anda tidak memiliki amanah. Nah, pemimpin begitu, kedudukan begitu, semuanya adalah amanah. Saya kira itu. Baik, Pak Quraish, boleh kita kasih kesimpulan kepada pemirsa juga yang ada di rumah ya, mengenai apa yang sudah sebelum kita kesimpulan, saya ingin berkata begini. Delapan ayat yang kita baca ini, inilah yang mengantar Sayyidina Umar masuk Islam. Beliau keluar dari rumahnya dengan maksud membunuh Nabi. Di tengah jalan ditanya, hei mau kemana? Dia bilang, saya akan pergi membunuh itu manusia yang memecah belah dan memaki-maki Tuhan-Tuhan kita. Satu orang berkata, mau urus Muhammad? Jangan deh, kamu bisa melawan dia punya suku. Urus kau punya saudara itu sudah masuk Islam. Maka dia berbelok ke rumah saudara perempuannya Fatimah. Dia tanya, kamu masuk Islam? Semua sudah ketakutan. Apa yang kamu pegang itu? Ini ayat Quran. Mari saya lihat. Saya tidak mau berikan kepadamu sebelum kamu mandi. Kamu harus bersuci. Sayyidina Umar itu orangnya keras tapi pengiba. Waktu setelah selesai dia baca, dia bilang ini bukan ucapan manusia. Maka dia masuk Islam. Jadi ayat ini punya kisah dengan Sayyidina Umar yang sangat-sangat memberi pelajaran bahwa Al-Quran itu kalau kita membuka hati, dia akan menyentuh hati kita, betapapun kerasnya. Nah, kalau kita mau ambil kesimpulan, saya ingin baca dari Al-Lubab apa kesimpulan kita tentang ayat-ayat ini. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW telah melakukan aneka aktivitas dakwah yang hampir-hampir melampaui batas kemampuan manusia. Hampir-hampir saja beliau binasa akibat upaya tersebut. Nah, di sini beliau diingatkan agar tidak melampaui batas kemampuan, karena memang tugas penyampaian dan pengajaran Al-Quran bukan untuk menyengsarakan beliau atau umat. Itu satu. Yang kedua, tuntunan agama lebih-lebih menyangkut wujud dan keesaan Allah tercantap dalam benak dan jiwa setiap orang. Hanya saja ada yang melupakannya akibat dilengahkan oleh daya tarik duniawi dan nafsu. Kita ingat tadi, mengingatkan orang yang sebenarnya ada. Di, kalau kata-kata mengingatkan itu, Anda sudah pernah tahu, tapi lupa. Ya kan? Kan saya ikas ingat, itu berarti dalam diri manusia ada naluri fitrah yang menjadikan dia mengenal Tuhan, tapi biasa lupa. Nah, Al-Quran itu. Al-Quran akan disambut dengan baik oleh mereka yang membuka pintu hatinya, apalagi tidak ada tuntunannya yang menyulitkan. Bahkan jika benar-benar terasa sulit, maka tersedia jalan yang memudahkannya. Itu Al-Quran. Empat, tidak terdapat informasi dan tuntunan Al-Quran yang bertentangan dengan hakikat ilmiah yang terhampar di alam raya. Dan tidak ada juga yang bertentangan dengan kemaslahatan ciptaannya. Tidak mungkin juga kehadirannya mengakibatkan kesulitan buat siapapun, karena yang menurunkannya adalah pencipta alam raya yang memiliki sifat kasih dan mencurahkan kasihnya untuk semua rahmat. Ya. Lima, tidak ada yang wajar disembah kecuali Allah, antara lain karena hanya Dia sendiri yang menyandang sifat-sifat paling sempurna. Allah adalah pemilik segala kebajikan. Tidak sesuatu pun memiliki apapun kecuali berkat anugerah. Anda tidak sukses kecuali berkat anugerah. Kalau Anda melanggar, maka boleh jadi Anda memperoleh sukses, tapi sukses sementara. Saya kira itu kesimpulan kita. Baik. Ya, baik, Pak Quraish, kalau apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Quraish mengenai kesimpulan ini, bahwa kita sebagai manusia tidak usah melakukan sesuatu hal yang melebihi kemampuan kita. Jadi, tandanya apabila kita... Nggak usah ngoyo. Ya. Ini kalau disangkut-pautkan dengan profesi dari Mas Hendy sendiri, tandanya sebagai pengusaha, itu memang ada batasan-batasan yang tidak perlu kita lampaui lagi, Pak Quraish. Salah satu batasan yang penting itu adalah batasan halal dan haram. Halal dan haram. batasan lain, jangan sampai Anda begitu menggebu-gebu mencari rezeki sehingga melupakan istri dan anak. Ya kan? Setuju enggak Bu itu? Itu kewajiban. Itu kewajiban. Pergi keluar rumah pagi, pulang tengah malam udah capek. Tidur terlambat, bangunnya pagi, anak sudah pergi sekolah. Jangan capek. Sementara anak sendiri adalah amanah dari Allah. Sementara anak adalah amanah dari Allah. Gitu. Tapi Pak Quraish, kalau kita sendiri memiliki sebuah target, tapi target itu ternyata belum tercapai atau tidak tercapai sama sekali, apakah itu kita boleh dianggap sebagai melakukan sesuatu yang melebihi dari kemampuan kita? Saya tidak ingin berkata begitu. Jangan sampai target yang Anda tetapkan itu sebenarnya dalam kemampuan Anda untuknya. Jadi usahakan dulu. Usahakan dulu. Usahakan semaksimal mungkin. Dengan syarat. Apa yang buat boleh? Itu ada gambaran di haji. Saya sering sebut ini. Kita itu haji itu ada namanya sa'i. Usaha. Usaha itu kalau di haji dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Safa itu artinya kesucian. Mulailah bisnis Anda, kegiatan Anda dengan sesuatu yang suci. Sucikan hati Anda, pekerjaan harus bersih, harus suci, dan lakukan sebatas maksimal kemampuan Anda. Itu sebabnya kita disuruh sa'i 7 kali. Setelah 7 kali, setelah mencapai batas, puaslah dengan apa yang Anda peroleh. Kalau yang Anda peroleh itu belum memuaskan Anda karena tidak mencapai target, yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan Anda melebihi dari harapan Anda. Asal mulanya suci, perjalanan suci, Anda akan pada akhirnya akan puas. Itu digambarkan di haji, itu Siti Hajar bolak-balik, dia kan hanya mencari segelas air untuk anaknya. Tapi apa yang diberi Tuhan kepadanya? Air yang melimpah sampai sekarang kita masih dapat minum. Itu filosofinya begitu kira-kira. Baik, Pak Quraish, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pemirsa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Quraish dan kita dengarkan bersama-sama dapat kita resapi dan dapat kita jalankan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Pak Quraish. Terima kasih banyak juga Mas Sandy dan juga Mbak Nilam. Semoga sukses dengan usahanya. Dan pemirsa tentunya kita juga akan bertemu lagi insya Allah di Tafsir Al-Misbah berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. Saya Irgi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.